Hari kami baru ni ustaz kata sebelum malaikat muka naki mari ada malaikat tunari malaikat nama rumah. Apakah kerja malaikat tersebut? Adakah dia menyoal? Ha. Malaikat rumah ni mari dia soal ke tak? Jadi dengar tak nama malaikat rumah? Ha? Jadi dengar. Ada muka naki dia tukar soal dah. Mayat dalam kubur dah malaikat rumah pinjam dia. Ha. Siapa tahu? Benda? Akak dera boleh? Ha? Tulis amal kita. Dia kata muhi mayat. Faham tak? Mung tulis segala apa yang mung buat di dalam dunia itu. Mayat ni kata aku nak tulis dengan benda. Tulis dengan pen lah. Mana pen? Jari mung tu pen. Dan mana dakwat? Idea mung dakwat. Nak tulis atam dia, kain kapang. Faham? Ha. Dia pun tulis. Siapa angkat uduh, dia tak mau tulis. Dah kau ada nak tulis? Malu. Tak usah malu lah. Dah mau buat gitu. Ha, tulis juga. Panjang cerita lah. Nah, ha, dia bukan menyoal. Kemudian dilipat, digulung, disimpan. Apa yang dia telah tulis. Haa.